الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وانتهى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد اللهم كان بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما معاشر المسلمين كما صلى الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali kita melanjutkan bahasan kita di kitab الدواء والدواء apa yang dikabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang mudah-mudahan banyak mengingatkan kepada kita untuk kita lebih hati-hati dari hal-hal yang akan menjadikan kita terjatuh ke dalam penyakit yang penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit dalam agama dan juga dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya lebih membutuhkan pada perhatian kita daripada penyakit-penyakit jasadiyah. Yang kemarin sudah kita bahas dari maksiat-maksiat yang menyebabkan pelakunya itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah saya pada masalah bahwa laknat Allah bagi yang mencela para sahabat, demikian pula laknat Allah bagi yang berbuat kerusakan di muka bumi dan juga memutuskan tali silaturahim serta menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Bani Israel, Yahudi, yang mereka menyakiti kepada rasul mereka Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di surat di akhir surat Al-Ahzab. Kemudian berikutnya qala wala ana man katama ma anzala Allah Subhanahu min al-bayyinati wal huda. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat pada orang yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat-ayat yang jelas, dari bayyinat, dari bukti-bukti yang nyata dan juga dari petunjuk. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah, innal ladzina yakmununa ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bukti-bukti yang nyata dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Qur'an, dalam Al-Kitab, mereka ini adalah yal'anuhumullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Nasallallahu alaihi wasallam ini pada orang-orang Bani Israel banyak khusrah dalam masalah ini. Kemudian qala wala anal ladina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat bil fahishah. Yang juga sudah kita singgung, laknat Allah bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik ini dituduh berzina, dituduh berbuat fahishah. Maka ini adalah bukan permasalahan yang gampang, dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi yang menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan ini sementara mereka adalah terbebas dari tuduhan itu. Maka sebagaimana disebutkan di surat Nur, rentetan dari ayat Rajm, hudud ini ya. Kemudian juga ayat Qadaf berkaitan dengan had Qadaf, tentang masalah tuduhan yang kalau kemudian tidak bisa membuktikannya maka hukuman itu kembali kepada yang menuduh. Dan demikian pula seorang suami atau istri, seorang suami menuduh istrinya berzina, dia tidak bisa membuktikan maka dia harus bersumpah 4 kali, dan yang kelimanya adalah laknat Allah bagi dirinya jika tuduhannya itu adalah salah, jika termasuk dia orang-orang yang berdusta. Demikian pula sebaliknya, ini bukan permasalahan yang gampang. Qala wa la'ana man ja'ala sabilal kafirin ahda min sabilil muslimin. Dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjadikan jalan orang-orang kafir itu dianggapnya sebagai lebih memberi petunjuk dari jalannya kaum muslimin. Dan ini juga pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa bagi orang-orang kafir ini mereka lebih mendapatkan petunjuk dari orang-orang beriman. Lebih baik jalannya. Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita khawatirkan juga sekarang ini, orang-orang membela dan mendukung pada orang kepada jalannya Rafidhah, jalannya Syiah, dan juga membela mereka dari orang-orang yang mengaku muslim ini ya. Dan ternyata kemudian mereka tidak bisa memberikan keterangan yang jelas, kemudian dibela-bela. Ini kita khawatir mereka masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala ini, karena jelas bahwa Rafidhah Syiah ini bukan dari Islam. Mereka jelas orang kafir, yakni di luar Islam. Maka ini yang kita khawatirkan juga dari yang notabene-nya adalah dianggap sebagai tokoh ya, tokoh yang dikagumi di negeri ini, namun ternyata membela orang-orang yang seperti itu, yang agamanya adalah dibangun di atas kedustaan ya, dan kepalsuan. Karena jelas bahwa orang Syiah ini kalau belum berdusta, belum dikatakan Syiah ya. Dan agama mereka memang dibangun di atas kedustaan. Dengan taqiyah yang ada mereka ini adalah dusta. Dengan taqiyah yang ada mereka ini kedustaan. Maka ini kita khawatir dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatal rajul. Jika pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita, dan juga sebaliknya wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ini hadis yang juga sanadnya hasan, dan masalah ini banyak sekali tentang masuk juga dalam kategori al-mutasyabbihat dan juga al-mutarajjilat ya. Wanita-wanita yang mutarajjilat, yang seperti laki-laki, atau juga laki-laki yang mutasyabbihat bin nisa, yang menyerupai wanita. Maka ini juga semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala an-rasi wal murtashi, dan juga melaknat ar-rasi wal murtashi wal ra'is, dan melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Dan ini jelas dari hadis Nabi SAW, ar-rasi wal murtashi bin nar, yang menyuap dan yang disuap sama-sama di neraka. Oke, ini tidak dibenarkan. Kemudian juga ra'is, ra'is ini adalah yang sebagai wasilahnya. Jadi yang memberi suap, yang disuap, dan yang menjadi mediatornya, ini juga mendapatkan laknat. Wala'ana ala asya' ukhar ghair hadhi, dan juga melaknat dari perkara-perkara yang lain dari selain ini. Ini yang diantara yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Falau lam yakun fi fi'li dhalika illa ridha'a fa'ilihi bi an yakuna mimman yal'anuhu Allahu wa rasuluhu wa malaikatuhu lakana fi dhalika ma yadun ila tarkihi. Maka seandainya tidaklah berbuat yang seperti itu kecuali ingin mendapatkan ridha bagi pelakunya, untuk dari orang-orang yang mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya serta para malaikat, tentunya itu sudah cukup untuk kemudian menjadi sebab untuk ditinggalkan. Artinya jelas bahwa laknat ini kalau dikatakan itu adalah suatu hal yang dilaknati, perbuatan yang dilaknati, ini sebenarnya sudah cukup untuk seseorang itu takut dan segera meninggalkan perkara-perkara tersebut. Karena seseorang terkala dilaknat ini jelas dijauhkan dari segala kebaikan. Meskipun dia mungkin mendapatkan dunia, tapi tentunya adalah itu bukan kebaikan, itu akan menjadi bencana bagi dirinya dan bahkan tentunya juga tidak akan diberkahi. Ini demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini juga memberikan kehati-hatian kepada kita. Kemudian selanjutnya masuk pada pasal yang ke-24 adalah tentang hirman ashabil ma'asi min istighfarin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkannya para pelaku maksiat ini dari mendapatkan permintaan ampunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang pelaku maksiat ini akan terhalangi dari masuk dalam bagian dari doanya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa minha di antaranya hirman da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'wati malaikah. Di antaranya adalah pelaku maksiat ini diharamkan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga doanya para malaikat. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wa lil mu'minat. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk memintakan ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki ataupun perempuan. Demikian pula disebutkan di awal surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu. Para malaikat yang mereka membawa arsy dan yang ada di sekitarnya. Sekitar arsy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji kepada Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi dan mereka mengimaninya. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا dan mereka senantiasa memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Ini indahnya orang yang beriman yang tidak melakukan maksiat, mereka senantiasa dalam doanya para malaikat. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Apa doa mereka? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, luaskanlah segala sesuatu dari rahmat-Mu. Rabbana wasi'ta, ya Allah, Engkau telah meluaskan segala sesuatu dari rahmat-Mu dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilak. Dan orang-orang mengikuti jalanmu. Waqihim madzabal jahim. Dan jagalah mereka dari siksaan neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga adil yang telah Engkau janjikan kepada mereka. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Demikian pula orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka dan juga keturunan mereka. Subhanallah, ini keturunannya semuanya mendapatkan doa dari para malaikat. Keturunan dari orang-orang yang beriman. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, maka maha hakim. Waqihimus sayyi'ah, jagalah mereka dari berbagai keburukan. Subhanallah, doanya para malaikat terhadap orang-orang yang beriman, jagalah mereka dari berbagai keburukan, dari berbagai dosa. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta. Dan siapa yang Engkau jaga dari berbagai keburukan pada hari itu, maka dialah orang yang telah engkau rahmati. Wadzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itulah kemenangan yang agung. Itulah keberuntungan yang agung. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam ayat yang jelas ini bagaimana doanya para malaikat terhadap orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan rahmat dan ilmunya kepada bagi mereka orang-orang yang beriman. Artinya senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala, ikan pula dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya para malaikat agar Allah mengampuni mereka dan juga orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya jin adalah wattaba'u sabilaka, orang-orang yang mengikuti jalanmu. Adapun orang-orang yang menyelisih jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat, tentunya tidak masuk dalam doa ini. Maka ini tentunya adalah kerugian dunia dan akhiratnya. Ini, maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisyarah, berita gembira dan juga hasungan motivasi kepada kita untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata al-Imam al-Qayyim rahimahullah taala, fa hadza du'aul malaika lil mu'minin. Ini adalah doanya para malaikat bagi orang-orang yang beriman. At-taibin al-muttabi'in li kitabihi, orang-orang yang mereka bertaubat dan mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala wa sunnati rasulih alladain la sabila lahu ghairahum, dan juga orang-orang mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yang tentunya tidak ada jalan baginya selain jalan Allah dan jalan rasulnya. Tidak ada jalan baginya kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فَلَا يَطْمَعُ غَيْرَ هَٰؤُلَاءِ بِإِجَابَةِ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ إِذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِصِفَاتِ الْمَدْعُو لَهُ بِهَا وَاللَّهُ مُسْتَعَانُ. Maka tidak ada harapan selain orang-orang yang diijabahi dengan doa ini. Ini mereka yang memiliki sifat-sifat tadi, beriman, selalu bertaubat, mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tidak ada harapan manakala tidak memiliki sifat-sifat ini. Ini adalah hasungan untuk kita bagaimana selalu berupaya mensifati dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini agar kita masuk dalam doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka membawa arsy dan juga malaikat yang ada di sekeliling arsy ini. Kemudian berikutnya jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, pasal yang termasuk pada pasal yang ke-25 adalah suwarun min uqubatil ma'asi kama ra'aha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk dari hukuman para pelaku maksiat sebagaimana yang pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah taala di awal memberikan hasungan, kemudian yang kedua memberikan tahdzir, memberikan peringatan-peringatan bagaimana orang siapa-siapa saja yang mendapatkan laknat-laknat dari Allah Subhanahu wa taala dari pelaku maksiat. Kemudian bab yang ke-25 ini lebih memperjelas bagaimana bentuk hukuman itu sendiri. Min uqubatil ma'asi, di antara hukuman para pelaku maksiat ini, hukuman bagi para pelaku maksiat ini, ma rawahu Bukhari fi sahihihi, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, min hadits Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadisnya Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakthuru an yaqula li ashabihi, Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam sering, di antara yang sering disabdakan oleh beliau kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, hal ra'a ahadun minkumul barihah ru'yan, apakah salah satu dari kalian itu tadi malam itu bermimpi atau melihat sesuatu? Fayaqussu alaihi ma syaa Allah an yaquss. Maka banyak para sahabat yang kemudian menyampaikan kisahnya. Wa innahu qala lana dzaata ghada. Maka beliau di suatu pagi mengatakan kepada kami, innahu atani al-laila atiyan. Sesungguhnya dua orang tadi malam itu datang kepadaku. Wa innahu mabta'athani. Dan sesungguhnya keduanya itu diutus kepada, yakni malaikat, yakni datang untuk memberi kabar. Wa innahuma qala li, dan sesungguhnya keduanya itu mengatakan kepadaku, intaliq, pergilah. Wa innin talaqtu mahuma, dan aku pun pergi bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, dan tiba-tiba kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring. Wa idza akhar qa'im 'alaihi bis-safrah, dan ternyata ada lagi yang lain sedang berdiri, padanya itu ada batu. Wa idza huwa yahwi bis-safrah li ra'sihi, ternyata dia itu gelundung dengan batu itu dengan kepalanya. Fa yadlu ra'sahu fa yatahaddahu al-hajar hauna. Maka yadlu ra'sahu, kepalanya ini tentunya adalah terpukul dengan batu itu, dihantam dengan batu itu. Ini, dan batu itu menghajar dari sana sini. Fayat ba'ul hajar, ternyata tidak hanya gelundung batu, tapi batu ini mengikutinya, memukulkan kepada kepala ini. Fayat kuduhu, dan kemudian mengambilnya lagi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Maka tidak kembali kepadanya sampai kemudian kepala itu kembali seperti sedia kala. Summa ya'udu 'alaihi, kemudian diulangi lagi seperti itu. Fa ya'udu bihi mithla ma fa'ala fil marratil ula. Kemudian dia melakukan lagi seperti apa yang dilakukan di kali yang pertama. Terus menerus seperti itu. Qala qultu lahum, kata Rasulullah, aku bertanya kepada keduanya. Subhanallah. Ma hadza? Apa ini? Qala li intaliq. Intaliq. Keduanya mengatakan pergi. Fantalaqna fa'atayna 'ala rajulin mustalqin liqafah. Kami pun bertolak lagi dan kami mendatangi seorang laki-laki yang dia terlentang dengan tengkuknya. Fa idza akhar qa'imun 'alaihi bikalubi min hadid. Ternyata ada lagi yang lain yang dikalungi dengan besi. Wa idza huwa ya'ti ahadun syaqqi wajhi. Kemudian seseorang mendatanginya dan merobek wajahnya. Wa yusyarshiru sidqahu ila qafah. Dan kemudian berantakan, jadi terbelah rahamnya itu sampai ke tengkuknya. Wa man kharuhu ila qafah, demikian pula kedua lubang hidungnya itu sampai ke tengkuknya. Wa ainuhu ila qafah, demikian pula matanya pun sampai ke tengkuknya. Summa yatahawwalu ila janibil akhar, kemudian ditarik lagi ke sisi yang lain. Wa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, kemudian dilakukan seperti itu seperti dilakukan pada sisi yang pertama tadi. Fama yagrubu min dalikal janib hatta yasihha dalikal janib kama kana. Dan tidak selesai dari sisi itu sampai kemudian kembali lagi seperti sedia kala. Summa ya'udu alaihi, kemudian diulanginya lagi. Fayaf'alu mithla ma fa'ala fil maratil ula, kemudian dilakukan padanya seperti yang dilakukan pada yang pertama. Qala qultu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadza, apa dua orang ini? Qala faqala faqala li intaliq intaliq, keduanya mengatakan pergi-pergi. Fantalaqna, kami pun pergi lagi. Fa'ataina ala mithli tanur fa idza fihi laqat wa aswaq, kami mendatangi pada tempat seperti tanur. Tanur itu apa namanya, seperti opang ya, untuk masak roti. Yang kalau mungkin yang pernah pergi haji atau umroh lihat orang buat roti tamis itu, itu apa namanya, seperti lubang, jadi ada batu di dalam. Nah, adonan yang sudah di ini kan ditempelkan di batu itu ya. Kalau di sini kan pakai mesin, pakai apa namanya, besi ya. Itu batu dipanaskan, dan untuk dorongnya pun pakai kayak genter ya. Ini tanur seperti itu, dan pekerjanya pun juga kerja keras betul. Biasanya yang kerja itu ya orang-orang Afghan, orang-orang Pakistan yang membuat seperti itu di Saudi ini. Yang kita lihat ini tamu, kata Rasulullah, kami mendatangi seperti tamu. Fa idza fihi lahab, ternyata di dalamnya itu ada keributan, suara-suara melengking. Qala fatala'na fihi, kami pun melihatnya. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un, orang, ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang mereka telanjang. Faidah memiatihim lahab min asfal minhum, datang kepada mereka lahab, jilatan-jilatan api dari bawah mereka. Faidah tahu dzalikal lahab wadu, dan ketika datang kepada mereka jilatan-jilatan api ini mereka pun berteriak. Faqala qultu lahuma, aku pun bertanya lagi kepada dua orang ini, mahaulai, siapa mereka ini? Keduanya mengatakan yang tadi kan tadi pergi-pergi. Fantalaqna fa'atayna ala nahrin ahmar mithla dam. Kami pun bertolak lagi dan kami mendatangi sungai yang merah seperti darah. Fa idza fil nahri rajulun sabihun yasbah. Ternyata di dalam sungai ini ada seorang laki-laki yang dia berenang. Fa idza ala shatt'in nahri rajulun qad jama'a 'inda hijara katira. Kemudian tatkala dia sampai di pinggir sungai itu, ada laki-laki yang mengumpulkan di tangannya itu ada batu-batu yang banyak. Fa idza dzalika sabi yasbah masyaallah an yasbah. Orang ini berenang. Masyaallah, ini lama sekali berenang. Kemudian datang kumma ya idza dzalikallazi qad jamaa, mendatangi, kemudian mendatangi orang yang mengumpulkan, terkumpul badannya ini batu-batu. Kemudian apa yang dilakukannya? Membuka mulutnya. Dia membuka untuknya ini mulutnya. Fayalqamahu hajaran, kemudian ditelannya batu itu. Fayantaliq fayastah, kemudian pergi lagi dan berenang lagi dan kembali lagi. Kullama raja ilaihi faghara lahu fa, setiap datang kepada orang itu kemudian dia membuka mulutnya dan dilemparinya dengan batu. Kemudian kata Rasulullah, ma hadza, siapa dua orang ini? Qala li antaka antaka, pergi-pergi. Fantanatna, kami pun pergi lagi. Fa ataina ala rajulin karihil mar'ah, karihil mar'ah ka akrahi ma anta ra'in rajulun mar'an. Kami pun pergi lagi, kemudian mendatangi seorang yang dikatakan dari mar'ah, Jadi bentuknya buruk. Dari yang paling buruk yang pernah terlihat. Fa'idha huwa indahu narun yahushuha. Ternyata adanya pada padanya ini ada api yang menyalakan dirinya. Wes ahaulahu, dan api itu pun mengelilinginya. Qala qultu lahum, aku bertanya kepada keduanya, siapa ini? Keduanya mengatakan, pergi pergi. Fanbalaghna, kami pun pergi. Hatta atina ala rawdatin mu'tamah mu'ashabah, sampai kami mendatangi satu taman yang tanamannya itu tinggi dan berumput. Fiha min kulli nurin ar-rabi'ah, di dalamnya itu pada setiap bunga itu ada sebinya. Fa idza baina dhahrani ar-rawdah, ternyata tiba-tiba di tengah-tengah taman ini ada seorang laki-laki yang tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan bisama, yang hampir-hampir aku tidak melihat kepalanya karena tingginya. Fa idza haula ar-rajul min akthar al-buldan ra'aituhum qat min akthar al-buldan, dan ternyata di sekelilingnya si laki-lakinya adalah anak-anak yang aku pernah melihat mereka. Qala qultu ma hadha, aku bertanya lagi, siapa ini dan siapa mereka ini? Keduanya mengatakan infalak. Ini hadis yang panjang, insyaallah kita lanjutkan di berikutnya, dari kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperlihatkan kepada beliau dari ashabun nar dan ashabul jannah, dari para penghuni neraka dan para penghuni surga ini. Ini mudah-mudahan apa yang beliau kisahkan, siapa mereka ini belum dijelaskan, insyaallah akan lanjutannya, siapa-siapa yang mendapatkan siksaan-siksaan yang sangat mengerikan ini. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.